بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui tentang sunnahnya salat duha. Kita juga telah mengetahui tentang jumlah rakaat salat duha minimal 2 rakaat. Dan yang paling banyak yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah 8 rakaat. Sebagian berpendapat bahwa itu bukan pembatasan. Bisa lebih dari 8 rakaat sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Disebutkan dalam riwayat sebelumnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat duha 4 rakaat, kemudian menambah rakaat salat duha itu masyaallah, yakni sesuka beliau, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga lebih dari 8 rakaat tidak masalah. Tapi kalau ingin mencontoh yang pernah dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau dalam riwayat yang sahih paling banyak 8 rakaat. Nah, selanjutnya bab yang ke-207 tentang waktu utama melaksanakan sholat duha. Babu tajwizi sholati duha min irtifa'i syamsi ila zawaliha wal afdal an tusalla inda istidadil har wartifa'i duha. Bab bolehnya sholat duha sejak waktu pertama matahari meninggi sampai zawal. Tapi yang afdol sholat duha itu ketika cuaca sudah sangat panas dan waktu duha sudah mulai naam, mulai meninggi, mendekati zawal. Baik. Jadi kita juga telah mengetahui tentang waktu sholat duha itu dimulai sejak matahari sudah meninggi seukuran satu tombak dan diakhiri ketika zawal. Zawal itu berarti masuknya waktu duhur. Namun yang lebih afdol di sini dijelaskan ketika matahari itu sudah memanasi bumi, waktu duha sudah mulai mendekati zawal. Naam. Hal ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-1144. Qala rahimahullah an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna minadh-dhuha faqala ama laqad alimu anna sholata fi ghairi hadhihi as-sa'ah afdhal inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul awwabina hina tarmadul fisal rawahu muslim tarmadu bi fathi ta'i wal mim wa bi dad al mujamma yakni shiddatul har wal fisal jam'u fasil wa was-saghir min al ibil. Dari sahabat yang mulia Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya beliau melihat sekelompok orang sedang sholat duha di pagi-pagi, tapi sudah masuk waktunya ya, awal waktu. Beliau berkata, tidakkah mereka tahu bahwasannya sholat duha yang dilakukan di selain waktu ini itu justru lebih afdol. Sungguh Rasulullah SAW bersabda, sholatnya orang-orang yang kembali ke jalan Allah, yang ahli taubat, ialah ketika anak-anak unta sudah mulai kepanasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tarmadu taknya di fathah, mimnya juga di fathah, kemudian pakai dot yang bertitik, artinya panas matahari sudah mulai menguat. Sedangkan fisol jamak dari fasil, artinya ialah anak unta. Nah, di sini kita bisa mengambil faedah bahwa boleh melaksanakan sholat duha di awal waktunya. Tetapi yang lebih afdal, sholat duha itu dilaksanakan di tengah-tengah waktunya. Ketika panas matahari sudah mulai terasa. Di sini digambarkan anak-anak unta sudah mulai apa ini? Merasa kepanasan. Naam. Taib. Dan ini disebut dengan sholatul awwabin. Sholatnya orang-orang yang ahli taubat. Sholatnya orang-orang yang senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Adapun hikmah mengapa kok lebih afdol di tengah-tengah waktu sholat duha khawatir kalau terlalu pagi ini nah, pas matahari terbit perkiraannya meleset, matahari belum meninggi tapi masih proses terbit, khawatir jatuh dalam larangan sholat ketika matahari terbit, sehingga diakhirkan sedikit dari awal waktunya supaya lebih mantap, yakin kalau benar-benar itu waktu duha. Nah, taib, bagaimana dengan sholat isyrak atau sholat syuruk, yakni sholat duha yang dilakukan di awal waktunya, ini lain. Nah, ini adalah bagi mereka yang sholat jamaah di masjid subuh, ya, kemudian tidak pulang sampai benar-benar matahari telah terbit dan meninggi. Nah, tadi meninggi. Kemudian sholat dua rakaat duha yang disebut dengan sholat isyrak atau syuruk tadi. Nah, itu lain lagi, ya. Tapi kalau dilaksanakan di rumah, tidak setelah sholat subuh jamaah di masjid, nah ini khawatir masih proses terbitnya matahari, ya, sehingga lebih afdol menunggu sampai matahari benar-benar tinggi dan panasnya sudah mulai menyengat. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala. Kemudian dalam hadis ini bisa kita ambil faedah bahwa orang yang sholat duha itu adalah orang-orang yang memang serius untuk tobat, serius untuk berbenah, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu-waktu tersebut jam kerja, ya kan? Cari duit, nah kan ini ya. Nah, waktu beraktivitas bagi yang memang apa ini? Etos kerjanya tinggi. Sehingga kalau sampai di luangkan waktunya untuk sholat duha, ini benar-benar orangnya ini serius dalam bertobat, dalam berbenah dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau jam-jam itu masih tidur. Nah, ini jam-jam malasnya orang yang tidur. Bangun saja malas apalagi sholat duha, ya kan? Nah, barakofikum. Ini bisa dipastikan mereka-mereka yang sudah biasa bermalas-malasan tidur sampai matahari sudah tinggi, ketika bangun biasanya enggak langsung sholat duha. Apa coba? Sarapan. Ya kan? Karena saat itu sudah kosong, melorot perutnya, ya, lapar. Nah, makan. Belum mandi itu. Habis makan, mandi. Habis mandi, telepon banyak, WA banyak, urusan datang. Akhirnya enggak sempat sholat duha. Nah, di sholat duha itu ibaratnya sebagai bukti orang-orang itu adalah orang-orang yang benar-benar serius kembali ke jalan Allah, taubat, berbenah diri, ya. Nah, berarti yang dimaksud dengan al-awwabin adalah ar-raja'un ilallahi ta'ala bitaubah wal istighfar wa ta'ah. Orang-orang yang benar-benar kembali menghadap Allah Ta'ala dengan taubat, istighfar dan ketaatan. Nah. Jadi kalau sholat tahajud itu ujian malam hari untuk mentaati Allah, ya. Sholat duha ujian di pagi hari dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak benar-benar dapat rahmat dan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk aktivitas ketaatan yang berat, ya. Nah, semoga Allah taala memberi kemudahan kepada kita, kekuatan untuk bisa melaksanakannya, ya. Tahajud iya, duha iya, masyaallah, ya. Nah. Kalau tanya kapan kerjanya, ya setelah itu. Setelah itu, ya kan? Nah, setelah itu. Yang terkantor bisa enggak? Hah? Bisa. Masuk jam 7, pulang jam 4, istirahat zuhur, ya. Bisa enggak? Ya kalau lagi nganggur, enggak ada pelanggan atau enggak ada tugas, samping mejanya. Nanti diejek sama teman-temannya. Ah, sok alif, sok soleh, pamer. Nah, gitu aja kan. Takut dikitukan, ya kan. Nah, mau izin, izin terus, ya kan. Nah, mau izin terus. Nah, begitu, ya. Baik. Nah, bagaimana supaya bisa mengamalkannya? Yuk carilah pekerjaan yang enggak mengikat. Ya, nah, memang itu taruhannya ialah gaji, ya kan? Nah, yang enggak mengikat itu kan serabutan. Kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit, kadang enggak dapat. Dan enggak tetap. Nah, itu makanya. Makanya mereka tawakalnya lebih tinggi. Karena bejo-bejoan, ya kan, gitu ya. Nah, kalau pas beruntung dapat banyak, kalau pas buntung, nah ini enggak dapat. Tapi kalau gajinya tetap banyak, wah iki. Ini biasa mengorbankan itu. Enggak apa-apa kok. Sholat duha sunnah cukup ngunun. Ini gajinya. Kalau izin terus potong 1 jam motongnya 10 juta loh. Nah, 4 jam 10 juta dia, ya. Nah. Begitu, barakallahu. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in pada saat itu betul-betul menjadikan akhirat itu skala prioritas, ya. Nah, untuk masalah ma'isyah di dunia, nah, mereka bekerja tetapi tidak sampai melewatkan momen-momen yang utama untuk menambah pahala dan pundi-pundi akhirat. Demikian, ya. Semoga pekerjaannya barokah. Nah, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Dicoba saja, nanti akan merasakan ketenangan, merasakan nyaman, ya. Benar-benar merdeka. Ah, ini ya. Merdeka. Jiwanya merdeka, badannya merdeka. Tidak ada yang mengaturnya kecuali aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang benar-benar bahagia di dunia wal akhirah. Baik. Bab berikutnya yang ke-208. Qala Imam An-Nawawi rahimallahu babul hasi ala salati tahiyatil masjid. Wa karahiyatil julus qabla ayusalli ra'atain fi ayi waqtin dakhala sawa'un sallar ra'atain bi niyati tahiyya aw salati faridah aw sunnati ratiba aw ghairiha. Bab anjuran salat tahiyatul masjid dan makruh duduk sebelum sholat 2 rakaat kapanpun waktu masuk masjid, baik sholat dua rakaat tadi dengan niat tahiyatul masjid, atau sholat fardu, atau sholat sunnah rawatib, atau yang lain. Perhatikan baik-baik. Jadi bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini adalah kesimpulan dari faedah istimbat pengambilan dalil yang beliau simpulkan dari hadis-hadis yang dibawakan, ya. Nah, bahwa sholat tahiyatul masjid itu dua rakaat ketika masuk masjid, baik niat khusus tahiyatul masjid atau digabung dengan niat sholat fardu atau sholat sunnah rawatib atau yang lain. Nah, berarti kalau ketika masuk masjid sudah waktunya sholat fardu, ya langsung gabung dengan tahiyatul masjidan dulu. Sudah masuk, terwakili dengan apa ini? Sholat fardu tadi, sehingga dia duduknya tidak makruh, ya kan? Nah, berarti, waduh, sholat fardu, aku belum tahiyatul masjid, berarti aku gak boleh duduk. Nah, sholat fardu ada duduknya. Jadi duduknya tadi sudah diwakili dengan adanya sholat fardu. Atau sholat rawatib qobliyah, ya, dengan niat tahiyatul masjid juga sudah satu paket. Enggak tahiyatul masjid sendiri, qobliyah sendiri, ya. Nah, demikian. Seperti itu. Tapi kalau seandainya sendiri-sendiri ada waktunya yang longgar, ya enggak apa-apa. Nah, gitu. Adapun kalau belum sholat dua rakaat, maka makruh duduk. Ya, naam. Ingat tadi, dua rakaatnya bisa diwakili dengan sholat fardu, bisa diwakili dengan sholat sunnah rawatib, bisa sendiri. Naam. Dan kapanpun masuk, walaupun waktu larangan sholat sunnah. Misalkan ketika masuk matahari sedang proses terbit, kalau tahiyatul masjid enggak masalah, kalau sholat sunnah yang lain enggak boleh, ya. Nah, atau ketika masuk ketika matahari proses terbenam, ya, juga enggak boleh. Kalau sholatnya sholat sunnah biasa, sholat tahiyatul masjid enggak apa-apa, ya. Nah, hadis yang ke-1145. Qala rahimallah wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli ra'atain." Muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan langsung duduk sampai sholat dua rakaat. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Baik, sudah penjelasannya tadi, ya. Bisa niat tahiyatul masjid sendiri, bisa diwakili sholat fardu, bisa diwakili dengan sholat sunnah rawatib qobliyah, ya. Naam. Bagaimana kalau sudah masuk masjid, sholat fardu, ya, plus tadi masjid, ya, keluar, entah keluar ke kamar sebelah atau kamar mandi, ya, terus masuk masjid lagi, apakah harus tahiyatul masjid lagi atau gak perlu? Jawabannya, kalau langsungan seperti itu enggak perlu. Tapi kalau nanti, misalkan sekarang ini maghrib isya pulang, nanti ketemu sholat subuh, ya tahiyatul masjid lagi, kan ada jarak yang cukup jauh. Maka sendiri-sendiri, ya. Tapi kalau langsungan begitu, enggak perlu ngulangi tahiyatul masjid. Kayak ada taklim gini kan. Wah, keluar kamar mandi, untuk penghajat, ya, terus masuk lagi, ya langsung duduk, nggak usah tahu masuk lagi, ya, nah begitu, karena sudah selesai tahiyatul masjidnya tadi. Ini kalau langsungan dalam waktu yang pendek, tapi kalau agak jauh waktunya antara waktu sholat yang satu ke waktu sholat berikutnya, maka disyariatkan untuk tahiyatul masjid. Baik, hadis yang ke-1146 wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid faqala salli ra'atain. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di dalam masjid. Maka beliau menasihati aku salat dulu 2 rakaat. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, dari hadis ini ternyata ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid bagi orang yang mau duduk di masjid hukumnya wajib. Tapi jumhur ulama menyatakan sunnah, ya, berdasarkan hadis Aqrabi yang bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat yang difardukan. Tidak disebut di sana sholat tahiyatul masjid, ya, karena ada tambahan illa anta tawwa, kecuali engkau sholat sunnah. Setelah menyebut sholat fardu, si Arabi, Arab Badui itu tanya, apakah ada yang lain? Beliau mengatakan la illa anta tawwa, kecuali engkau sholat sunnah. Berarti yang lain sunnah. Nah, kalau sebagian ulama tadi berpendapat wajib karena di sini Nabi memerintah Jabir dengan fi'lul amri, hukum asal perintah itu wajib, sholli ra'atain. Ditambah lagi Rasulullah selalu sholat tahiyatul masjid ketika akan duduk di masjid. Nah, berarti ini wajib. Kalau ada yang mengatakan kan tidak disebutkan dalam hadis Arabi tadi, jawabannya itu kalau sehari semalam sholat fardunya itu, yang lain berarti insidental, kewajiban yang sifatnya apa ini? Insidental, ketika dia mau duduk di masjid, nah, maka wajib sholat 2 rakaat. Kesimpulannya, berarti para ulama beda pendapat antara wajib sama sunnah. Sehingga prinsip kita ialah kalau mau duduk di masjid sholat dulu 2 rakaat. Bagaimana kalau gak duduk? Kalau gak duduk gak masalah, ya. Kalau gak duduk gak masalah. Ini terkait dengan mau duduk di masjid. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Hadis berikutnya yang ke bab berikutnya yang ke-209, bab istihbabi ra'atain ba'dal wudu. Bab sunnahnya 2 rakaat setelah wudu. Nah, baik. Ya, ini bisa dilaksanakan di rumah, bisa dilaksanakan di masjid. Kalau dilaksanakan di masjid, sebelum dia duduk, maka bisa diniati dengan tahiyatul masjid juga. Ya, pokoknya tahiyatul masjid itu bisa sendiri, bisa diikut sertakan dengan sholat yang lain. Misalkan kita habis wudhu di luar masjid, kemudian kita niati sholat dua rakaat wudhu plus tahiyatul masjid. Demikian, ya. Bisa dapat dua-duanya. Apa keutamaannya? Hadis yang ke-1147. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amil taufil Islam. Fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Faqala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Muttafaqun alaih. Wa hadha lafdzul Bukhari. Addaf bil fa sautun na'li wa harakatuhu alal ardi. Wallahu a'lam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, tolong ceritakan kepadaku amalan apa yang paling engkau harapkan pahalanya dalam Islam ini. Sungguh aku mendengar suara kedua sandalmu di depanku di surga. Maka Bilal pun menjawab, tidak ada amalan yang paling aku harapkan pahalanya di sisiku kecuali aku biasa bersuci, berwudu, baik malam atau siang. Kemudian setelah itu aku sholat sesuai dengan yang Allah tetapkan untuk aku sholat. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dan ini lafadznya milik Imam Bukhari. Adaf artinya suara sandal dan gerakannya ketika dipakai di permukaan bumi. Wallahu ta'ala alam. Di sini ikhwan fillah a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar langkah kaki sandalnya atau suara kedua sandalnya Bilal di surga. Berarti Bilal dengan hadis ini telah ditetapkan sebagai apa ini? Ahlul Jannah. InsyaAllah ya. Di Rasulullah itu sampai heran. Oh, Bilal terdengar suara kedua sandalnya di surga. Pasti dia melakukan suatu amalan yang menyebabkan dia dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam Jannah. Maka Rasulullah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa amalan yang paling sering engkau amalkan, yang engkau harapkan pahalanya, yang menjadi sebab engkau masuk surga? Jawabannya, setiap kali aku berwudu, entah malam atau siang, aku sholat sunnah sesudahnya. Ya, nah, insyaAllah. Berarti keutamaan sholat sunnah dua rakaat setelah berwudu, kapanpun wudunya. Nah, baik ketika untuk sholat di malam hari atau sholat di siang hari, ialah menjadi sebab Allah Ta'ala memasukkan orang itu ke dalam apa ini? Surga. Nah, ini suatu yang sangat mulia ya, sangat memotivasi mereka-mereka yang memang bercita-cita masuk surga ya. Nah, taib itu dua rakaat. Nah, ini kalau sholat di rumah, masalah. Jadi wudu di rumah, habis wudu sholat 2 rakaat, dapat. Atau wudunya di masjid, habis wudu sholat 2 rakaat di masjid, dapat keutamaan. Iya, udah kan. Nah, yang bikin sulit itu males. Kalau udah kumat malesnya, semuanya itu gak dijalankan ya. Nah, males gak ya. Nah, mager, males gak istilah itu ya. Nah, wudunya aja malas, apalagi habis wudu sholat 2 rakaat. Itu terlalu sering sholat, Ustaz. Banyak sholatnya. Ya. Nah, emang kalau kita benar-benar memahami pentingnya amal soleh dan pentingnya hal itu untuk kita di akhirat nanti, maka akan semangat ya. Nah, karena kita memang bercita-cita masuk surga, dan surga itu tidak bisa dicapai dengan santai-santai ya. Pengen masuk surga tapi enggak jarang beramal soleh ya. Nah, di surga itu bukan sesuatu yang kaleng-kaleng ya. Nah, tempat tongkat atau tempat cambuk saja di surga itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, tempatnya, belum cambuknya, belum orang yang punya cambuk ya. Nah, jadi ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya mudah. Ya. Mudah diamalkan, enggak ada yang sulit bagi mereka yang betul-betul serius dan fokus untuk masa depannya di akhirat nanti. Bagi yang malas, soal apapun sulit ya, nah, apapun itu berat. Maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa ini? Minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat apa ini? Loyo dan malas. Nah, apa bedanya? Al ajzu wal kasal. Al ajzu itu loyo karena fisiknya lemah sehingga enggak mampu melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang normal. Tak karena sakit-sakitan, karena darah rendah atau yang lain ya. Kalau al-kasal, malas, dia tuh mampu melakukan sesuatu seperti orang normal, tapi dia malas gerak. Enggak menggunakan kemampuan tadi itu malas. Ya, nah, dua-duanya juga menghalangi orang untuk beramal soleh. Ya, nah, begitu. Kalau sakit itu kan males apa-apa ya. Makan walaupun hidangannya itu lezat aja, males. Ini kasih ini, padahal itu mahal, baunya itu memancing selera. Tapi dia sakit, lemes semua. Makan yang seharusnya semangat untuk memakannya, menunya istimewa aja mal, lemes loyo, enggak bergairah ya. Apalagi untuk sholat, ibadah, mahal semua. Itu namanya al-ajzu. Kalau al-kasal, ini memang orang itu tidak menggunakan kemampuannya itu seperti setia kala atau semestinya ya. Sebetulnya dia mampu tapi enggak mau melakukannya ya. Nah, dia tuh mampu ngangkat 50 kilo. Tapi 5 kilo aja malas ngangkatnya, ya kan? Malas berarti, ya kan? Nah, barakallahu fiik, harus banyak-banyak berlindung pada Allah. Dari dua sifat tadi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari sifat loyo dan malas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. misalkan salat tahiyatul masjid lalu keluar masjid untuk kebutuhan, waktunya kurang lebih sama dengan sedang di kamar mandi, maka dihukumi makruh. Sudah jelas tadi jawabannya ya. Nah, jadi kalau sudah selesai tahiyatul masjid, keluar untuk kebutuhan, entah buang air kecil atau apa, lalu masuk masjid lagi, duduk langsung, enggak masalah. Enggak usah pakai sholat tahiyatul masjid lagi. Sholatul awwabin, sholatnya ahli taubat. Maksudnya ahli taubat karena banyak dosa besarnya, sehingga saya taubat, atau seorang yang sebenarnya baik, namun karena ketawaduannya, tetap sering taubat, mohon pencerahannya. Nah, kalau dia itu ahli maksiat, banyak dosanya, itu biasanya enggak sholat duha ya. Nah, jadi disebut sholatul awwabin ini adalah ahli taubat, orang-orang baik yang khawatir sedikit saja dosanya bisa mengancam keselamatannya di neraka, sehingga taubatnya dia, istighfarnya dia adalah sebagai tanda takutnya terhadap Allah Ta'ala dan sebagai tanda ketakwaannya serta syukurnya kepada Allah Ta'ala. Nabi itu kalau tiap hari taubat dan istighfarnya itu 70-100 kali, bukan berarti beliau itu ahli maksiat. Itulah ahlu taubah. Jadi istilah ahlu taubah atau al-awwabin itu disematkan bagi orang yang beriman dan bertakwa, yang rajin taubat, rajin istighfar. Nah, begitu. Kalau yang ahli maksiat terus dapat taufik, sadar itu masih mu'alaf ya. Nah, biasanya belum sholat duha, latihan sholat fardu dulu lagi gitu ya. Nah, pelan-pelan ya, begitu. Jadi sholatul awwabin di sini adalah pujian dari Allah untuk orang-orang baik yang sering taubat istighfar sebagai tanda syukur kepada Allah, sebagai tanda rasa takutnya kepada Allah walaupun dosanya kecil atau sedikit ya. Nah, apakah boleh mandi segar dengan niat membersihkan hadas kecil sehingga tidak perlu wudu setelah mandi? Mandi yang dihitung sudah mencakup wudu adalah mandi besar ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak semata-mata niat mandi segar ya. Nah, begitu, berarti diniati. Jadi mandi janabah atau yang enggak janabah tapi mandinya seperti mandi janabah, sehingga seluruh anggota wudu terkena air. Nah, itu jadi ada niat untuk sekaligus wudu. Tapi kalau enggak ada niat itu enggak bisa ya. Nah, terkait sholat suruk, kalau habis sholat subuh ada taklim ba'da subuh, kemudian saya ke masjid setelah sholat subuh di masjid, setelah saya ke masjid B, oh, tadi sholat subuhnya di masjid A, karena ada taklim di masjid B, saya langsung ke masjid B, apakah sholat suruk masih boleh bagi orang semacam ini? Enggak ya. Nah, sholat duhanya dihitung ya, tapi keutamaan sholat isyak atau sholat suruk gak bisa, karena dia sudah keluar masjid tersebut ya, harus di situ syaratnya itu. Nah, tapi kalau sah sebagai sholat duha, nah sah walaupun sholatnya di masjid yang lain setelah selesai taklim ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas? Tadi banyak-banyak doa tadi. Yang kedua, paksa ya, dipaksa. Tubuh kita itu harus dipaksa untuk gerak. Nah, pertama dipaksa lama-lama terbiasa, ya. Dipaksa lama-lama terbiasa, dimanja lama-lama susah. Nah. Jadi kalau kita ini memaksa tubuh kita untuk gerak, maka akan terbiasa bergerak. Insya Allah malasnya hilang. Tapi kalau memanjakan tubuh lama-lama apa ini? Ya itu susah, malas. Yus malas macam-macam ya. Nah, begitu. Taib. Ya. Jadi bangun gitu. Gak. Pokoknya supaya gak malas, yus. Kerjakan apa dulu supaya matanya melek. Makanya kan bangun tidur masih jauh dari subuh, jangan langsung sholat. Mesti ngantuk itu, ya. Males biasanya. Udah. Nyuci piring gitu, nyapu rumah untuk pemanasan biar keringet. Harus setelah itu sholat tahajud itu. Itu kalau masih jauh ya, tapi kalau mepet subuh ya langsung segera butuh pergi ke masjid gitu. Ya, itu pengalaman seperti itu. Kalau gerak tubuh itu kan berkeringat. Ya. Kemudian mata melek, kalau melek pecah piringnya, sapunya juga enggak fokus ya kan. Gerak, itu kan. Wis gak ngantuk banget iki ya. Nah, gitu. Atau habis itu ngopi. Nah, gitu. Bangun tidur langsung ngopi gitu. Ngopi kok pagi? Siapa yang bilang ngopi itu wajib siang, ya kan? Ngopi itu bebas. Mana dalilnya harus siang ya? Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam, sesukanya, senengnya, ya kan? Nah, begitu. Ngopi kok di rumah? Dalilnya mana? Ngopi harus di kafe, begitu. Ngopi kok sendirian? Dalilnya mana? Harus jamaah. Nah, itu. Yang intinya itu terserah Anda ya. Nah, makanya jadilah pribadi yang merdeka ya. Tidak banyak aturan, tidak banyak tuntutan atau keterkaitan sama orang lain. Dia enak merdeka. Mau ngopi kapanpun terserah. Tidak ngopi yang tidak apa-apa. Gitu, sendirian yang tidak apa-apa. Sama-sama yang tidak apa-apa. Ya enak. Tapi kalau terlalu banyak aturan. Kakek Toto. Malah mempersulit diri ya. Nah, nanti caranya supaya enggak malas tadi ya, di samping banyak-banyak berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal, juga kita paksa tubuh kita untuk bergerak. Lama-lama insyaallah terbiasa ya. Jangan memanjakan tubuh. Karena kalau manja tubuh, malas gerak ini. Jadi malas ya. Nah, barakfikum. Biasanya yang kayak gitu tuh duitnya banyak ya. Nah. Jadi walaupun malas-malas masih bisa makan ya. Tapi kalau enggak ada duit kecuali harus kerja, kerjanya harus bangun pagi. Wah, ini motivasi. Mesti harus melek. Kalau telat bangunnya, nah sudah mau dijual apa? Jual nasi bungkus sarapan, tapi dijual siang hari, ya wis mari sarapan ya Pak. Ngono ya, motivasi ya kan. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Naam. Tapi kalau uangnya banyak, mau bangun kok bangun, stok masih banyak. Males-malesan gitu biasanya ya. Naam. Rata-rata orang kaya yang malas itu ya. Naam. Tapi yang pantas malas soalnya kaya. Naam. Tapi biasanya penyakitan. Duitnya banyak karena malas gerak, hanya penyakitan ya. Memang uangnya banyak di penyakitan. Nah, hidupnya enggak bahagia karena sakit-sakitan ya. Nah, gitu. Yang enak uangnya banyak sehat, itu namanya al-afiyah. Nah, gitu. Al-afiyah itu kesejahteraan, kemakmuran lahir batin, finansial cukup, fisik dan raga sehat. Ya. Istrinya cantik, solehah, anaknya soleh-solehah, us pokoknya afiyah namanya, kemakmuran, kesejahteraan. Ini yang dinasihatkan oleh Nabi untuk diperbanyak, minta ini dunia akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan afiat, kesejahteraan dahir batin, kemakmuran dahir batin dunia akhirat. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.